بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini, tentunya dengan izin dan takdir dari Allah Ta'ala, kita dikumpulkan kembali di tempat semulia-mulianya tempat, sekaligus kita berada di majlis semulia-mulianya majlis yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagai taman syurga Allah Ta'ala yang ada di dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan setiap dari kita bisa engah dan sadar kalau kita berada di hari-hari yang mulia, yang mana hari-hari tersebut lebih utama daripada hari-hari yang ada di bulan Ramadan. Kita berada di awal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari yang dijelaskan berdasarkan riwayat daripada Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan salah satu firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan anugerahnya, karunia-Nya, dan juga rasa kasih sayangnya kepada kita umatnya, yaitu Allah Ta'ala melipat gandakan pahala bagi mereka-mereka yang melakukan amal soleh di bulan-bulan yang dihormati oleh Allah, khususnya yaitu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sahbihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyam," tidak ada hari seseorang melakukan amal soleh di hari-hari tersebut kecuali amal tersebut paling dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amal-amal soleh yang dilakukan di hari-hari tersebut, yaitu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tentunya sangat banyak sekali. Karena itu menjadi salah satu sebab hikmah rahasia sehingga 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dijadikan hari-hari yang paling mulia yang ada di dunia. Karena pada hari-hari tersebut berkumpulnya seluruh amal-amal soleh, bermacam-macam amal soleh yang dilakukan oleh seseorang di masa hidupnya selama di dunia berkumpul di hari-hari tersebut. Selain meningkatkan amal soleh ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sifatnya wajib, tentunya juga dengan amal-amal yang sunnah yang mengiringi yang wajib, serta juga amal-amal sunnah yang lainnya yang kita biasa lakukan di hari-hari yang lain, kita tingkatkan di hari-hari tersebut, serta juga kita dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk berpuasa dari hari pertama sampai hari ke-9, selain juga difokuskan untuk kita bisa berpuasa pada tanggal 9 karena pahalanya sangat besar, Allah Ta'ala akan menghapus mereka yang berpuasa pada tanggal 9 yang jatuh pada hari Kamis tanggal 31 Agustus. Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa mereka, tentunya yang kecil, selama 2 tahun. Amal yang juga utama pada hari-hari tersebut dianjurkan untuk meningkatkan, memperbanyak zikir dari mulai takbir, tahlil, tahmid, serta juga kita memperbanyak sedekah, silaturrahim, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga amal-amal soleh yang lainnya. Khususnya minimal ada 2 amal yang sifatnya khusus yang hanya bisa dilakukan di hari tersebut, yaitu yang pertama salat Idul Adha, yang kedua yaitu kurban. Hendaknya kita bisa berupaya, berusaha untuk jangan sampai menyia-nyiakan. Ini adalah anugerah yang besar Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita disampaikan kepada hari-hari yang paling mulia yang ada di dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita, dan juga semangat, kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa mengisi hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan meningkatkan ketaatan amal soleh kepada Allah Ta'ala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan taklim kajian kita, yaitu di dalam pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat yang besar. Kita sudah memasuki tanda hari kiamat yang kedua daripada tanda-tanda hari kiamat yang besar, yaitu tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan kita sudah selesaikan poin yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan proses kehamilan, kedudukan, tanda yang dibawa. Nabi Isa adalah manusia sekaligus Rasul, serta apakah Nabi Isa menikah. Bahkan kita sudah selesaikan daripada poin yang kedua, yaitu di dalam pembahasan yang pertama. Di dalam poin yang kedua, kita sudah selesaikan poin yang pertama, sifat Nabi Isa alaihi salam. Dalam pertemuan sebelumnya kami sudah selesaikan. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa selesaikan nanti sampai yang terakhir, karena waktu kita cukup insya Allah, dan sekaligus biar bisa tuntas dan kita bisa lanjutkan kepada tanda hari kiamat yang selanjutnya, yaitu tentang Dajjal. Mudah-mudahan nanti dalam pertemuan selanjutnya kita bisa ikuti insyaAllah. Yang pertama yaitu tentang sifat Nabi Isa, kita sudah kenal, sudah ketahui, dan kami sudah jelaskan secara spesifik tentang bagaimana poster tubuh beliau, kami sudah jelaskan. Kita masuk yang kedua daripada tanda-tanda yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam, yaitu sifat dan tempat turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di mana turunnya beliau dan bagaimana proses turunnya? Karena di awal insyaallah kita sudah sepakati bahwasanya Nabi Isa alaihi salam tidak meninggal, dan beliau akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Beliau berada di langit. Nanti secara spesifik juga akan dijelaskan di mana dan bagaimana beliau keberadaannya di langit. Di akhir masa Dajjal Allah akan mengutus Isa ibn Maryam. Karena dari tanda hari kiamat yang pertama, kemudian yang kedua dan yang ketiga, yang terbesar tentunya, atau tanda-tanda hari kiamat yang besar, yang ada 10 yang dijelaskan di dalam hadis sahih, yang 3 hampir berada satu masa. Turunnya, munculnya Al-Mahdi, di akhir daripada masa Al-Mahdi, Isa turun. Kemudian ketika di masa Isa alaihi salam, keluar Dajjal, terlepas daripada ikatannya. kemudian sampai berakhir daripada masa Dajjal, sampai juga akhir daripada masa Isa ibnu Maryam, kemudian muncul tanda yang berikutnya nanti. Turun di Menara Putih di timur Damaskus di Syam, yang sekarang sedang terjadi fitnah, sedang terjadi fitnah di sana. Posisi tepatnya di mana? Karena ada salah seorang penulis yang beliau meneliti langsung secara spesifik datang ke tempat tersebut. Ternyata wallahu a'lam, karena di sana ada dua menara. Dan infonya sampai hari ini ada dua menara tersebut. Yang satu menara sebagai pintu gerbang di salah satu pasar. Jadi ada pintu gerbangnya, ada gapuranya, kemudian di samping daripada gapura tersebut, di samping daripada gapura tersebut ada menara yang sangat tinggi putih. Ada satu menara di Masjid Umawi namanya, yang ada juga di Damaskus di Syria sekarang. Wallahu a'lam, penulis yang meneliti secara spesifik tidak memberikan kepastian menara yang mana yang akan dijadikan tempat turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian proses turunnya beliau, karena beliau berada di langit yang kedua, dan langit ini tidak bisa dijangkau oleh alat apa saja, oleh pesawat apa saja, karena beliau nanti proses turunnya dibantu oleh dua malaikat. Beliau turun dengan menggunakan dua helai pakaian, yang pakaiannya dicelup dengan minyak, namanya minyak wars za'faran, yang sangat wangi tentunya. Kemudian proses turunnya, beliau akan meletakkan kedua tangan beliau di atas sayap malaikat, di atas sayap malaikat. Kemudian beliau turun melalui menara tersebut, kemudian beliau masuk bergabung, dan seterusnya nanti ada prosesnya, yaitu beliau turun di kalangan At-Ta'ifa Al-Mansurah. Mereka semua bergabung memerangi Dajjal la'natullah. Ketika proses turunnya Isa ibnu Maryam, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang sahih, riwayat yang sahihah. Kemudian beliau akan turun ketika iqamah solat, kemudian solat beliau di belakang Imam Mahdi. Turunnya Isa ibn Maryam selain untuk membunuh Dajjal, juga akan membunuh babi dan menghancurkan salib, serta akan menghapus jizyah. Tepatnya adalah jizyah, mungkin bisa dimaknakan pajak, pungutan yang diambil atau yang dibayar oleh orang-orang non-muslim yang hidup di negara Islam. Itu namanya jizyah. Sebagaimana orang-orang Ahmadiyah sampai hari ini, karena mereka dikategorikan non-muslim, di Pakistan mereka bayar kepada negara. Mereka bayar kepada negara, termasuk juga yang lainnya selain non-muslim yang ada di sana. Dan mereka dialokalisir, diberikan daerah khusus, tempat khusus, dari mulai komplek mereka, antar mereka, dan juga pemakaman khusus buat mereka. Ada Ahmadiyah, ada Hindu, ada Nasrani. Itu yang ada di Pakistan. Dan mereka membayar jizyah kepada pemerintah. Kemudian turunnya Isa bin Maryam punya tugas. Selain tugas utamanya beliau adalah untuk juga menyebarkan dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, serta juga dengan tugas-tugas yang lain yang nanti juga akan dijelaskan. Itu proses turunnya Isa ibnu Maryam. Ketika beliau turun, disambut oleh kelompok umat Islam yang mereka adalah Ta'ifah Mansurah, yang mereka adalah sebagai kelompok yang mendapatkan pertolongan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah kelompok yang berada di jalan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan oleh para sahabatnya dan juga oleh generasi yang selanjutnya. Itu yang dinamakan dengan Ta'ifah Al-Mansurah. Kemudian ketika turun Nabi Isa bertepatan dengan sholat subuh, di dalam riwayat ada riwayat yang lain yang mengatakan bertepatan dengan sholat asar, persis ketika iqamah dikumandangkan, beliau bergabung masuk bersama umat yang sedang sholat akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Al-Mahdi tahu tentang turunnya Isa. Beliau ketika ada di posisi imam, beliau mundur ke saf awal, tapi didorong oleh Isa ibnu Maryam, silahkan kamu maju karena iqamah tadi dikumandangkan untuk kamu. Karena di dalam hal ini juga ada sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ketika akan pelaksanaan sholat disunnahkan sebelum qomat imam itu sudah mengambil tempat. Sebelum qomat imam sudah ngambil posisi tempat, baru Bilal atau muadzin qomat. Itu sunnahnya. Kebanyakan di masjid enggak qomat dulu baru kiri kanan. Nah, maju. Ini yang ada seperti itu biasanya. Tapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbi wasallam di dalam pelaksanaan salat berjamaah, Bilal muadzin tidak qomat sebelum melihat imam udah masuk di tempatnya dulu, baru muadzin qomat. Sama seperti yang dilakukan oleh Al-Mahdi ketika Isa ibnu Maryam turun. Ini termasuk salah satu sunnah yang mungkin perlu kita hidupkan, kita syiarkan, kita juga contohkan di masyarakat, karena masih sedikit sekali. Kebanyakannya seperti yang tadi, satu dengan yang lainnya saling nunjuk, saling nunjuk untuk jadi imam. Akhirnya yang maju yang paling tua, baca Al-Kafirun 6 ayat jadi 12 ayat. Karena sudah posisinya, caranya dengan saling nunjuk, bukan melihat kelayakan dan juga kriteria daripada orang-orang yang pantas untuk menjadi imam. Cuman sekedar sepuh doang, cuman sekedar karena umurnya saja. Padahal imam punya kriteria di dalam tuntunan agama, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Turunnya Isa ibnu Maryam bukan sekedar cerita, bukan sifatnya adalah fiktif dan seterusnya, pasti. Karena langsung diterangkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis-hadis yang sahihah tentang kepastian kebenaran daripada turunnya Isa ibnu Maryam. Salah satunya di dalam surat Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu la'ilmun lis-sa'a. Ada ayat yang cukup panjang, Az-Zukhruf daripada 57 sampai 61 ayatnya. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa innahu, sesungguhnya Isa ibnu Maryam, la'ilmun lis-sa'a, sebagai pertanda daripada tanda-tanda hari kiamat sangat dekat. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 55 dan juga An-Nisa 155 sampai 159. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan mengangkat kamu dan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu sampai hari kiamat, kemudian kembali kepada Allah. dijelaskan di dalam surat surat Ali Imran dan juga surat An-Nisa bahwasanya Isa ibnu Maryam tidak meninggal, tidak wafat, beliau hidup dan beliau nanti akan diturunkan oleh Allah sebagai salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat yang besar. Sampai nanti ketika beliau diturunkan, salah satunya sebabnya nanti akan dijelaskan. Kenapa beliau diturunkan? Dalam hadis Imam Ibnu Katsir berkata, telah diriwayatkan secara mutawatir mengabarkan tentang turunnya Isa ibn Maryam sebelum hari kiamat sebagaimana Imam Hakim yang adil, ada 18 hadis. Ada 18 hadis yang menjelaskan tentang turunnya Isa dan kepastian turunnya Isa ibnu Maryam. Ibnu Maryam turun, akan turun di tengah-tengah kalian sebagai imam dan hakim yang adil, akan mematahkan salib, membunuh babi serta menghapus jizyah atau pajak dan membunuh dajjal. Ini misi daripada turunnya Isa ibnu Maryam. Kemudian apa hikmahnya? Ini dia hikmahnya. Dari hikmah di sini yang diterangkan oleh para ulama, sebagian daripada hikmah-hikmah tentang turunnya Isa yang dijelaskan oleh para ulama, walaupun hikmah yang hakiki yang sebenarnya pasti ada, dan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, karena tidak ada satupun yang terjadi di atas muka bumi, apapun bentuknya, bagaimanapun kejadiannya, baik itu kecil, besar, yang sudah terjadi, yang belum terjadi, dan yang akan terjadi, semuanya pasti ada hikmahnya, termasuk daripada setiap syariat yang ada di dalam agama. Tidaklah Allah akan memerintahkan sesuatu sifatnya sia-sia, pasti ada hikmahnya, ada rahasia di balik tersebut. Salah satu contoh, ini sangat real sekali, subhanallah. Dan di sini menunjukkan bagaimana kebenaran dan juga menunjukkan bahwasanya risalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segala sesuatu yang datang beliau, dari beliau adalah sumbernya wahyu datangnya dari Allah. Dulu ketika kita mendengar salah satu hadis bahwasanya ketika ada seseorang menuangkan air di gelas, kemudian dia lupa untuk menutup gelas tersebut dan masuk ke dalamnya lalat, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk dicelupin semuanya dan itu bersih, steril diminum. Ini hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipandang dengan kacamata medis atau mungkin mereka-mereka yang mungkin akalnya belum sampai, atau mungkin juga ada sebagian dari saudara kita yang ingkar terhadap sunnah atau meragukan atau mencibiri yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Ternyata belum lama, sebulan atau dua bulan yang lalu, diteliti di salah satu sekolah di Jawa Tengah, ada anak SMA. Penelitiannya meneliti daripada sayap lalat tersebut. Subhanallah. Ketika diteliti apa yang terjadi? Karena Nabi mengatakan kalau masuk lalat ke minuman, celuplah. Nabi mengatakan satu ada racun, yang sayap sebelahnya ada penawarnya. Subhanallah. Setelah diteliti ternyata dari salah satu sayap lalat tersebut mengandung salah satu antibiotik obat diare. Subhanallah. Dari mana Nabi tahu? Dulu enggak ada lab, tidak ada penelitian. Ini juga menunjukkan kebenaran, keotentikan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, karena yang keluar dari lisannya beliau bukan semata dari akal nafsu beliau, tapi sumbernya wahyu datangnya dari Allah taala. Di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Muhammad berkata dengan lisannya, ngikutin hawa nafsunya, akalnya, tidak. Innama huwa wahyun, sesungguhnya yang keluar dari lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang datang dari Allah. Karena yang menciptakan lalat Allah, bukan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang ada di balik rahasia daripada lalat hanya Allah yang tahu. Ini salah satu hikmah. Mungkin dulu-dulu masih kita jijik kayaknya gitu kan. Subhanallah. Masa iya sih lalat mau diminum? Subhanallah. Tapi ketika kita yakin benar-benar itu datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mustahil akan ada yang namanya madarat. Karena tidak ada satupun yang namanya datang dari Rasul membawa madarat. Apapun bentuknya syariat, pasti ada maslahat, ada manfaat, dan juga ada hikmah. Ada yang bisa ditangkap oleh akal kita, ada yang tidak bisa kedetek oleh akal kita. Yang salah bukan syariatnya, tapi kita harus introspeksi akal kita cetek. Akal kita tidak mampu. Tapi dengan perkembangan ilmu, perkembangan zaman, sedikit demi sedikit terbuka rahasia-rahasia, hikmah-hikmah yang ada di dalam atau yang ada dari agama kita, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hikmah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama, sebagai bantahan kepada mereka orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa bin Maryam. Allah menjelaskan kedustaan mereka dan sesungguhnya Nabi Isa yang akan membunuh mereka. Karena aktor utama dari segala bentuk kejelekan, kejahatan, pembunuhan, musuh terhadap yang namanya kebaikan dari mulai dulu sampai hari kiamat, tidak ada yang melebihi daripada Yahudi. Silahkan dicek, diteliti, dicari semua yang namanya kejelekan yang ada di atas muka bumi, apalagi seperti sekarang, kejahatan apapun bentuknya, pasti semuanya akan muaranya kembali kepada Yahudi. Ada yang memang secara langsung tampil dengan membawa logo-logo mereka, ikon-ikon mereka. Di sisi lain ada juga yang kadang-kadang dikemas mengikuti beberapa kelompok-kelompok tertentu, ajaran-ajaran tertentu. Bahkan ada juga kadang-kadang yang tampil dengan bungkus cover Islam. Tapi semuanya dibaliknya adalah Yahudi. Termasuk yang mereka mengaku membunuh Isa ibnu Maryam adalah orang-orang Yahudi. Nanti pada akhirnya mereka akan dibantah dan terbantah dengan turunnya Isa, dan Isa ibnu Maryam yang akan membunuh mereka. Nabi Isa mendapati keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai doanya, dan Allah mengabulkannya hingga diturunkan di akhir zaman. Nabi Isa alaihi salam, ketika beliau mendengar tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dan keutamaan beliau, kelebihan beliau, ketinggian derajat beliau di sisi Allah taala, dan juga keutamaan umatnya, beliau berdoa minta kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah aku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam." Dikabulkan oleh Allah taala, sekaligus dijadikan beberapa hikmah-hikmah yang ada dengan kabulnya doanya beliau, dan juga menjadi salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman. Kemudian hikmah yang berikutnya, turunnya Nabi Isa dari langit karena ajalnya sudah dekat, agar dimakamkan di bumi. Setiap makhluk yang diciptakan dari tanah tidak layak dikubur kecuali di dalam tanah. Karena ini juga menunjukkan bahwasannya proses penciptaan Isa ibnu Maryam sama dengan Nabi Adam dan juga sama dengan kita semua. Sumber awalnya, bahan bakunya dari tanah. Isa diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin proses kehamilan Maryam ibunda Isa berbeda dengan para wanita lain, tapi ketika hamil prosesnya sama sampai kelahirannya. Tapi ketika proses ditiupnya roh ke dalam rahim Maryam, asal usul cikal bakal bahan dari awal penciptaan Isa ibnu Maryam asalnya sama dari tanah, sebagaimana Allah menciptakan Adam. Kudratnya manusia yang diciptakan dari tanah, dia akan kembali ke tanah. Isa ibnu Maryam walaupun berada di langit bertahun-tahun, tidak ada yang tahu tentang masa tahunnya kecuali Allah Ta'ala, pada akhirnya akan kembali ke bumi dan juga akan dimakamkan di bumi. Karena asal-usul beliau dari tanah. Turunnya Isa sebagai pertanda semakin dekatnya ajal beliau dan juga semakin dekatnya akhir zaman. Turunnya Nabi Isa untuk mendustakan kaum Nasrani tentang kepalsuan dan kebatilan. Mematahkan salib, membunuh babi. Setiap Nasrani mencium aromanya kecuali mati. Nabi Isa alaihi salam ketika nanti diturunkan, beliau mengajarkan, menyebarkan dakwah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada satupun Nasrani yang ada pada waktu itu di zaman beliau kecuali dia beriman kepada Nabi Isa. Kecuali beriman kepada Nabi Isa. Karena dengan turunnya beliau, Nasrani langsung mendapatkan yang namanya jawaban. Bahwasanya selama ini yang saya yakini salah, tidak benar. Automatically mereka akan ikut daripada ajaran Nabi Isa alaihi salam, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ketika dari kaum Nasrani ada yang tidak ikut dengan Nabi kita Nabi Isa alaihi salam, dia akan mati atau akan dibunuh. Akan mati dengan hanya mendengar atau sampai aromanya Isa kepada mereka. Karena turunnya Isa sebagai bentuk untuk mendustakan mereka dengan apa yang mereka yakini. Mereka meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang berbeda dengan umat Islam tentunya. Umat Islam meyakini beliau sebagai Nabi dan Rasul, bahkan daripada 5 Nabi yang dipilih, dan beliau tidak meninggal, dan beliau tidak dibunuh, tidak disalib, dan beliau berada di langit, dan akan diturunkan di akhir zaman. Kalau orang Nasrani meyakini bahwasanya Nabi Isa itu sudah meninggal dan disalib, 3 hari setelahnya dia berada di sisi Bapaknya. Menurut mereka. Dan ini semuanya tidak benar. Nanti ketika turunnya Isa akan mendustakan mereka dan sekaligus akan mengajak mereka, dan mereka akan beriman kepada ajaran Nabi Isa dan juga sama sebagaimana ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dengan apa Nabi Isa menetapkan hukum? Seperti yang kami jelaskan di pertemuan sebelumnya, Nabi Isa alaihi salam ketika turun, beliau sudah tidak membawa lagi kenabian. Beliau sudah tidak lagi menjadi seorang nabi. Karena beliau ketika turun, walaupun beliau adalah nabi, pastinya tetap nabi, tetapi beliau mengajarkan umat, bukan beliau selaku nabi, tapi beliau selaku pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, karena beliau akan berhukum bersyariat sebagaimana syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau turun tidak membawa syariat baru, karena tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Jadi syariat, ajaran yang disampaikan, yang diajak, yang disebarkan oleh Nabi Isa alaihi salam adalah ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Rasa aman, berkah pada masa Nabi Isa alaihi salam. Allahu Akbar. Dijelaskan di dalam riwayat yang sahihah bagaimana di zamannya Nabi Isa alaihi salam, ketika di akhir atau setelah daripada zamannya Al-Mahdi, karena zaman Al-Mahdi juga turun atau muncul, beliau muncul kemudian beliau diangkat menjadi imam. Zaman pada waktu itu kondisi sangat-sangat benar-benar terpuruk dari segala sisi, dari peradaban, dari akhlak, moral, dari mulai perekonomian, kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, dan seterusnya. Ketika zamannya Al-Mahdi, kembali menjadi masa yang makmur, rezeki luar biasa, kemudian ketentraman, kedamaian di mana-mana dirasakan oleh umat. Di akhir zamannya Al-Mahdi, kembali lagi, kembali kepada keterpurukan. Sampai kembali kepada zamannya Isa ibnu Maryam, kembali menjadi zaman yang aman, yang tentram, yang damai. Subhanallah, rezeki berlimpah. Sampai umat pada waktu itu sudah tidak repot lagi, sudah tidak menyibukkan mereka lagi, mengurangi waktu mereka untuk beribadah kepada Allah. Mereka sudah tidak perlu lagi cari rezeki, karena dengan kehidupan yang cuma sedikit, dengan mereka mendapatkan sedikit, tapi sudah mereka mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Keamanan di mana-mana. Anak kecil itu mainnya sama macan, serigala, subhanallah. Ular diinjek gak ganggu, gak sampai istilahnya menerkam atau apa, tidak ada. Subhanallah. Keamanan dirasakan oleh umat pada waktu itu luar biasa. Ketentraman, kedamaian, dan seterusnya. Di zamannya Nabi Isa alaihi salam. Karena ini termasuk keberkahan, anugerah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan umat Islam pada waktu itu luar biasa, sangat banyak. Umat Islam sangat banyak. Dan semuanya ikut bersama tentara-tentara, selain setelah mereka menjadi tentara-tentaranya Al-Mahdi, mereka berlanjut mengikuti atau ikut menjadi tentara-tentaranya Isa ibnu Maryam. Dan pada akhirnya nanti Isa dan para tentaranya akan mengakhiri kehidupan daripada kehidupan Dajjal, bahkan akan hidup sampai masa setelah Dajjal. Setelah Dajjal akan muncul yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Nabi Isa bersama pasukannya, para tentaranya, umat yang ada pada waktu itu akan hidup sampai akhir zamannya Ya'juj wa Ma'juj. Bukan hanya di zamannya Dajjal saja. Zaman Nabi Isa dipenuhi dengan kemakmuran, kesejahteraan, kelapangan. Allah menurunkan hujan, mengeluarkan buah-buahan dari bumi, harta melimpah, sikap dengki, percekcokan akan hilang, dan seterusnya yang ada di atas muka bumi. Luar biasa. Ketika zamannya Isa ibnu Maryam. Tapi ini pun juga akan berakhir. Akan berakhir juga nanti di akhir-akhir zamannya Isa ibnu Maryam. Kemudian muncul Dajjal. Kemudian muncul Dajjal. Kemudian masa menetap dan wafatnya Nabi Isa. Kita lanjutkan, masih ada waktu insyaAllah. Masa menetap dan wafatnya Nabi Isa. Dijelaskan dalam sebagian riwayat, menetapnya Nabi Isa di atas muka bumi setelah diturunkan dari langit selama 7 tahun. Ada riwayat yang lain bahwasanya selama 40 tahun. Tetapi dua riwayat ini secara kasat mata kayaknya ada kontradiksi. Tetapi sebenarnya ketika dikolerasikan oleh para ulama al-hadis, Nabi Isa alaihi salam ketika diangkat ke langit oleh Allah Ta'ala, umurnya beliau kisaran 33 tahun. 33 tahun. Ketika 33 tahun enggak berubah umurnya, beliau menetap di langit. Jadi argometer umurnya disetop oleh Allah Ta'ala karena beliau hidup kehidupan yang berbeda dengan kodrat manusia. Karena hidupnya di langit tingkat kedua dengan kehidupan malaikat. Malaikat umurnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai makannya, minumnya, dan segala macamnya hanya Allah yang tahu. Termasuk Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, kehidupan Nabi Isa berbeda dengan kodrat manusia yang biasa. Sehingga umurnya beliau tidak berubah. Ketika diturunkan menunjukkan dekat ajalnya. Dan proses turunnya beliau waktu itu berumur 33 tahun. Dan masa beliau berada di dunia dijelaskan oleh para ulama wallahu a'lam, yaitu 7 tahun sampai umur 40 tahun setelah beliau menjalankan tugasnya, yaitu menyebarkan agama dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian membunuh Dajjal, dan pada akhirnya juga nanti sampai masanya Ya'juj dan juga Ya'juj wa Ma'juj, tidak ada yang mampu untuk mengalahkan mereka karena mereka adalah bangsa yang kuat, luar biasa, dahsyat, dan mereka sifatnya adalah berkelompok. Ya'juj wa Ma'juj ketika masuk ke satu danau yang besar, yang penuh dengan air, ketika masuk ke danau tersebut, Ya'juj wa Ma'juj ini, itu danau langsung kering, habis diminum oleh mereka. Luar biasa. Ini salah satu kriteria daripada Ya'juj wa Ma'juj. Insya Allah nanti pada waktunya kita akan jelaskan. Dan tidak ada yang mampu mengalahkan serta membunuh Ya'juj wa Ma'juj kecuali nanti juga doanya, doanya Nabi Isa dan para pengikutnya alaihi salam. Kemudian keberadaan Nabi Isa sekarang benarkah di syurga sebagaimana yang diyakini oleh mereka-mereka dari non-muslim? Sebagaimana dalam ayat Al-Quran bahwa keberadaan Nabi Isa di langit karena Allah mengangkat ke langit tubuh dan jasadnya, beliau hidup seperti para malaikat, tidak butuh makan dan minum. Dan tahun-tahun yang berlalu dan tahun-tahun yang beliau lewat dari umurnya tidak dihitung. Ketika beliau diturunkan kembali kepada kehidupan sebelum diangkat ke langit. Riwayat ini mendustakan perkataan Nasrani bahwa Nabi Isa berada di syurga. Tidak benar. Sebagaimana diceritakan dalam hadis Isra wal Mi'raj bahwa Nabi Isa alaihissalam berada di langit kedua dan syurga berada di atas langit ketujuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ketika proses Isra wal Mi'raj, ketika dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, kemudian dari sana diterbangkan oleh Allah Ta'ala menuju ke langit yang di atas, yang paling tinggi, Arsy, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam berada di tempat yang langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan ketika beliau diantar oleh Jibril alaihi salam ke tempat tersebut, Jibril mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, taqaddam. Lanjutkan langkahmu." Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kenapa kamu tidak mendampingin aku?" Jibril alaihi salam mengatakan, "Lau taqaddamtu khatwa lahtaraktu." Seandainya aku ikut bersama kamu melangkah satu langkah juga ya Muhammad, sungguh aku akan terbakar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam melangkah ke tempat tersebut dan di sanalah beliau mendapatkan kewajiban perintah salat 5 waktu. Singkatnya, ketika Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam mi'raj dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, menuju ke langit yang pertama, yang kedua. Sampai di langit yang kedua, Malaikat Jibril mengajak beliau ke salah satu tempat, yang di sanalah beliau berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam. Di dalam riwayat bersama Zakaria, bersama Zakaria. Tetapi alamnya beda. Alamnya beda. Kalau Zakaria sudah berada di alam barzakh, tapi kalau Nabi Isa masih hidup sebagai manusia. Sehingga ada beberapa ulama, di antaranya ulama al-hadith, mengkategorikan Nabi Isa alaihi salam, walaupun beliau sebagai nabi, karena beliau pernah berjumpa melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam keadaan beriman kepada Allah, dan beliau mati dalam keadaan juga beriman kepada Allah, ada di dalam profesi atau mungkin penamaan Nabi Isa, yaitu dikatakan juga sebagai sahabat Nabi. Sebagai sahabat Nabi, karena kriteria definisi sahabat Nabi adalah orang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjumpa dengan Rasul, dan dia mati dalam keadaan Islam dan iman. Nabi Isa masuk di dalam definisi ini, Jadi berjumpanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dengan Nabi Isa di langit yang kedua. Bukan di langit yang ketujuh, tempatnya syurga. Berarti Nabi Isa berada di langit, bukan berada di syurga. Karena proses seseorang masuk ke syurga itu menunggu nanti yang akan buka pintunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Karena ketika semua proses nanti sudah selesai, setelah kebangkitan sampai pada akhirnya melalui yang namanya jembatan, setelah jembatan ada sterilisasi yang paling terakhir, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam akan berdiri di depan pintu surga. Beliau mengetok pintu surga. Di sana dijaga oleh malaikat, yang malaikat ini tidak kenal yang namanya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian iman kepada Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana beriman kepada Nabi Isa alaihi salam? Beriman kepada Nabi Isa alaihi salam tentunya adalah sebagai bagian beriman kepada yang namanya rukun iman, sekaligus mengimani segala hal yang terkait dengannya. Beliau adalah Ibnu Maryam. Allah ciptakan dari kalimat Allah, salah satu daripada roh dan roh yang diciptakannya, dan beriman tentang diangkatnya ke langit, kehidupannya di sana, dan akan diturunkan kembali ke dunia sebelum kiamat. Ini di dalam mengimani tentang Nabi Isa alaihi salam. Dan ini adalah ajaran kita, agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena banyak daripada beberapa kelompok-kelompok, pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang mengimani tentang Nabi Isa tidak seutuhnya. Ada yang cuma sekedar nabi saja, rasul saja, sudah meninggal, selesai. Tidak diangkat, tidak akan turun, dan seterusnya. Banyak. Dan ini juga para tokoh-tokoh, para ulama, bukan orang-orang biasa, yang mengingkari tentang Nabi Isa alaihi salam, dari mulai diangkat dan juga sampai turunnya. Yang terakhir mungkin, atau sebelum yang terakhir, penamaan Isa dinamakan Al-Masih. Karena Al-Masih itu ada dua. Yang pertama Al-Masih Isa ibnu Maryam, yang kedua Al-Masih ibnu Dajjal atau Al-Masih Dajjal. Dua-duanya beda jauh. Kenapa Isa ibnu Maryam dikatakan Al-Masih? Daripada kalimat kita selesaikan biar tuntas Nabi Isa sampai terakhir, dikatakan daripada penamaan beliau Al-Masih karena dia suka melakukan perjalanan. Masa hayamsah artinya adalah rahala yarhal. Seperti apa namanya, orang yang suka berkelana, suka berkelana. Yang kedua, karena memiliki telapak kaki rata. Coba dicek satu-satu, silahkan ada telapak kakinya yang rata. Hampir mayoritas semuanya pasti ada cekungan, gitu kan, di tengahnya. Mungkin ada juga kali yang rata, gitu kan, wallahu a'lam. Tapi mayoritas standar manusia pasti akan ada bolongannya, ada lowongannya di tengahnya. Yang ketiga, bila mengusap orang sakit parah disembuhkan seizin Allah. Jadi masa hayamsah mengusap. Orang buta dari lahir dipegang matanya jadi melihat. Orang sakit parah, sakit apa saja dipegang oleh Nabi Isa alaihi salam langsung sembuh. Langsung sembuh dengan seizin Allah. Ketika lahir sudah terolesi minyak al-masih, artinya adalah al-mamsuh, yang terolesi dengan minyak. Ketika kemarin kita bahas tentang poster tubuh beliau, beliau itu badannya, mukanya, apalagi rambutnya ada yang ngucur, selalu ngucur, dan badannya itu seperti klimis gitu, kayak ada minyaknya di badan Nabi Isa alaihi salam, dan itu ciri khas beliau. Dan itu ciri khas beliau. Rambutnya yang seakan-akan seperti baru selesai dari mandi, meneteskan air, karena rambutnya sampai ke pundaknya beliau di sini, kemudian mengucurkan, meneteskan air. Yang terakhir dinamakan Al-Masih, karena Al-Masih adalah sinonim daripada As-Siddiq, yang jujur. Kemudian benarkah Isa itu wafat? Nah, ini yang terakhir. Makna ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim surat Al-Imran ayat 55, inni mutawaffika, Allah Ta'ala menjelaskan inni mutawaffika. Kalimat wafat, wafa, itu kan dalam bahasa Arab salah satu maknanya ada yang meninggal memang, tapi makna yang lain al-wafa di sini artinya tidur. Artinya tidur. Salah satu bukti dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladhi lam yamut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ini ayatnya yang memberikan penjelasan, penafsiran tentang kalimat wafa bukan selamanya berarti wafat. Di dalam ayat ini dijelaskan, Allahu yatawaffal anfus, sesungguhnya Allah yang akan mewafatkan jiwa-jiwa. Wallati lam tamut, diwafatkan tetapi tidak meninggal. Fi manamiha, artinya apa? Allah tidurkan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, ada doa yang kita baca setiap ketika kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali kami ketika sebelumnya diwafatkan, dimatikan oleh Allah. Berarti tidur juga termasuk wafat atau mati. Berarti Nabi Isa alaihissalam tidak wafat, tapi diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit, kemudian diberikan kehidupan yang istimewa, berbeda dengan manusia yang biasa, umurnya tidak dihitung, dan diberikan kehidupan seperti malaikat, tidak makan, tidak minum, dan nanti pada waktunya sampai Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke bumi kembali sebagai kelanjutan kehidupan beliau, dan juga dekat ajalnya, dan juga sebagai tanda akan datangnya akhir zaman. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan cukup insyaallah, enggak ada yang perlu didiskusikan, ada yang mau ditanyakan silakan. Kurang-kurang mas, maaf mas. Ali Imran 1:55 dengan 1:44. Wama Muhammadun, itu ayatnya, illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutil inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha shay'a wa sayazillahu syakirin. Wallahu alam, ayatnya tidak ada kaitannya dengan Nabi Isa alaihi salam. Di sini berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, menjelaskan bahwasanya setiap nabi ada akhirnya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa meninggal karena diwafatkan oleh Allah, atau mungkin terbunuh di dalam medan perang. Itu kaitannya tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, dan juga kematian atas setiap hamba Allah termasuk para nabi dan rasul. Kalau 55 menjelaskan tentang proses Nabi Isa ditidurkan oleh Allah, kemudian diangkat ke langit, dan di sana diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik, mudah-mudahan cukup insyaallah yang kita pelajari pada malam hari ini yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita nanti akan lanjutkan dengan tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya. Yang benar datangnya dari Allah taala, yang salah dari diri kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.